satu buah lagu yang lumayan baru buat kamu. Kau adalah getaran jiwa. Yang bisa boleh nyanyi. Kau adalah jantung hatiku. Getaran itu cinta yang indah, mengapa menyiksa? Hanya karena kau dan aku itu berbeda. Ku ingin bisa perjuangkan cinta meski ku sakit dan ku merasakan sakit kesedihan. Seramania pianisti Purbalingga, pianisti salah tiga. Oh, no.